أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى منكرا على ما تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات. الله سبحانه وتعالى berfirman mengingkari terhadap mereka-mereka yang keras, kaku, kasar, mengharamkan apa yang Allah halalkan dari perkara-perkara yang baik. Qul, katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallah, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah, allati akhraja li'ibadih, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, min anwa'il libas, dari berbagai jenis pakaian, al-akhtilaf asnafihi, dengan berbeda jenis bentuk cirinya, sifatnya, wa-tayyibat min ar-rizq, dan makanan-makanan yang baik dari kalangan rizki yang Allah berikan. Makal wa mashrab bi jami' anwa'i, dari makanan, minuman dengan seluruh jenisnya. Ay min hadha alladhi yuqaddimu 'ala tahrim ma anama Allah biha 'ala al-ibad. Siapa yang berani-berani lancang terhadap apa yang Allah halalkan, sehingga dia mengharamkan apa yang Allah berikan kenikmatan kepada hambanya. Wa man dhalladhi yudayyiq 'alaihim ma wasa'ahu Allah. Siapa yang mampu untuk menyempitkan apa yang Allah luaskan. Ada tausi' min Allah li'ibadihi bit-thayyibat. Allah luaskan ini semua dari pakaian, makanan, minuman untuk hamba-hambanya dengan thayyibat, perkara-perkara yang baik. Ja'alahu lahum liyasta'inu bihi 'ala ibadatihi. Allah berikan kepada hamba-hambanya agar mereka bisa menjadikan faktor-faktor tersebut sebagai penguat untuk beribadah. Walam yubihu illa li'ibadihil mu'minin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghalalkannya kecuali untuk hamba-hamba dari kalangan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisata yawmal qiyamah. Yang demikian itu terhadap atau untuk orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia ini khalisah, murni, terkhusus pada hari kiamat. Tabah alaihim fiha, akan mengikuti mereka nanti pada hari kiamat dari kenikmatan tersebut. Wa mafhumul ayah, dan pemahaman kebalikannya yang difaham dari ayat ini, annaman lam yu'min billah, barang siapa yang tidak beriman pada Allah, beristana biha ala ma'asi, bahkan kenikmatan tersebut dia gunakan dalam rangka kemaksiatan pada Allah, maka fa'inna ghairu khalisah lahu wa la mubahah. Maka yang demikian tidak dibolehkan, tidak dibenarkan, tidak diberikan pada orang tersebut. Bali wa'akib alaiha wa'ala tana'um biha. Bahkan Allah berikan siksaan kepadanya. Wa yus'al anin na'im yawmal qiyamah. Dan mereka akan ditanya tentang kenikmatan pada hari kiamat kelak nanti. Kadzalika nufassirul ayat, yang demikian itu kami merinci ayat-ayat Allah, merinci ayat-ayat nuwaddihuha wa nubayyinuha, kami menjelaskannya, menggamblangkannya, liqaum ya'lamun, bagi mereka orang-orang yang mengetahui. Ya'lamu alladhina yantabi'una bima fassalahu Allah min al-ayat. Mereka lah yang bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah rinci dari ayat-ayat tersebut. Wa ya'lamuna annahu min 'indillah. Mereka mengetahui bahwasanya ini semua adalah datangnya dari Allah. Wa ya'qilunaha wa yafhamunaha, sehingga mereka memahaminya dan berakal tentangnya. Tsumma dzakara al-muharramat allati harrama Allah fi kulli syari'in min asy-syara'i. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah pada setiap syariat. Faqala kul, katakanlah innama harrama rabbi al-fawahish. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya hanya saja yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan adalah al-fawahish, fahishah, ay al-dhunubul kibar, dosa yang besar, allati tastafshih wa tastaqbah li syana'atiha wa qubhiha, dosa yang dianggap jelek, buruk, jijik. Wadzalika kazina wal liwat, yang demikian itu seperti perzinahan dan liwat dan yang semisalnya. Qauluhu wa ma dhahara minha wa ma batan, dan dari apa yang nampak maupun yang tersembunyi dari dosa tersebut. Al-fawahish allati tata'allaq bi harakatil badan, baik itu fahishah yang hubungannya kaitannya dengan gerakan badan, allati tata'allaq bi harakatil qulub, yang kaitannya dengan gerakan hati, yaitu seperti sombong, ujub, riya, nifaq, dan yang semisalnya. wal itsma wal baghy bighairi al haqq, dan dosa wal baghy, penyimpangan, kezaliman, penganiayaan bighairi al haqq, dosa. Adzunubu allati tu'athimu wa tujibu al uqubah, dari bentuk dosa-dosa yang diwajibkan atau pasti mendapatkan siksaan dari Allah Azza wa Jal terhadap hak Allah Azza wa Jal. Wal baghi 'alan nas, melampaui batas terhadap manusia. Bidimaihim wa amwalihim wa aradihim, di dalam harta mereka, darah mereka, kehormatan mereka. Fadakhala fi hadzal bab, fadakhala fi hadzal dzunub al muta'alliqah bi haqqillah, maka masuklah dosa ini yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak hamba-hambanya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan juga kalian melakukan kesyirikan pada Allah yang tidak pernah diturunkan hujjah sedikit pun atas kalian. Ayat hujjah bal anzal al hujjah wal burhan ala tauhid, bahkan Allah berikan penjelasan hujjah dan burhan untuk menguatkan at-tauhid. Wa syirik wa an yushrik ma'allah fi ibadati ahadun min al-khalq, sedangkan kesyirikan adalah ketika seorang melakukan kesyirikan pada Allah dalam beribadahnya, nah, menyekutukan Allah terhadap makhluknya. Rabbama dakhala fi hadha syirik al-asghar karya, dan bisa jadi di dalam syirik ini masuk syirik asghar seperti riya dan bersumpah atas bighairillah, selain nama Allah lahu dzalik, dan yang semisalnya. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, dosa yang berikutnya adalah kalian lancang terhadap Allah, berbicara atas nama Allah, berbicara atas agama Allah, ma la ta'lamun, yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya, baik dalam asma sifat, af'al wa syar'i dan syariatnya. Faqulu hadhihi qad haramahu Allah, seluruhnya ini sudah Allah haramkan. Wanah al-ibad anta'atiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya tidak boleh bersentuhan, terjerumus, berbicara tanpa ilmu tentang Allah azza wa jal, tentang agama Allah. Lima fiha min al-mafasid al-khasa wal-amah, karena terkandung di dalamnya kerusakan baik secara khusus maupun secara umum. Walima fiha min adh-dhulm wa tajarri 'ala Allah, dan karena di dalamnya terkandung kezaliman dan lancang terhadap Allah. Wal istitala 'ala 'ibadillah, taghyir dinillah wa syar'i. Dan mengada-ngada terhadap hamba Allah dan merubah agama Allah dan merubah syariat Allah. Ini antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang agama Allah yang kalian tidak mengetahui. Sudah tidak tahu, sok tahu di dalam agama Allah. Waliyadzubillah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.